terutama yang berkenaan dengan penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, penyimpangan muamalah, yaitu tatanan sosial, hubungan, interaksi antar sesama manusia, dan penyimpangan di dalam tingkah laku ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi, kajian ini lebih erat kaitannya dengan perkara akidah, perkara keyakinan seorang muslim yang dengan keyakinan tersebut akhirnya dia bisa menjadi seorang muslim yang benar-benar maksimal sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafa, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam dengan sempurna. Masuklah ke dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya secara menyeluruh, tidak hanya perkara akidah, meninggalkan perkara ibadah, tidak hanya perkara ibadah, meninggalkan perkara akidah, atau tidak hanya perkara akidah ibadah tetapi meninggalkan perkara muamalah. Ayat yang saya sebutkan tadi surah Al-Baqarah ayat 208. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya tema kita yaitu kebiasaan kaum jahiliyah. Kita ingin menyebutkan apa itu jahiliyah, kebiasaan kaum jahiliyah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dengan mengucapkan kata jahiliyah itu sekitar 4 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama surat Ali Imran ayat 154, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyyah yaqulun hal lana minal amri min shay' qul innal amra kulluhu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri shay'un ma qutilna hahuna قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Surat Ali Imran ayat 154. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata jahiliyah. Artinya, kemudian setelah kamu berduka cita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh pamannya, ditinggal mati oleh Khadijah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu keamanan, yaitu berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kalian, sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan kaum jahiliyah. Nah, lihat di sini. Ya, mereka menyangka kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sangkaan kaum jahiliyah. Maka di sini ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kata jahiliyah. Dan ayat ini merupakan celaan dari Allah untuk kaum muslim yang berprasangka buruk sebagaimana kebiasaan kaum jahiliyah berprasangka buruk. Nanti kita akan bahas ini, yaitu kebiasaan kaum jahiliyah. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran, yaitu berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu kufrun, dan itu kekafiran, dan itu adalah kemusyrikan, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jelaskan ini lebih dalam lagi nanti ketika kita menyebutkan tentang kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah SAW. Poin pertama yang kita ingin bahas dulu yaitu makna jahiliyah. Makanya saya mukaddimahi dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata al-jahiliyah di dalam Al-Quran ada sebanyak 4 ayat. Yang pertama surat Ali Imran ayat 154. Yang kedua surat Al-Ma'idah ayat 50. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afahukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum kaum jahiliyah yang kalian cari, dan siapakah yang lebih baik dari Allah hukumnya untuk orang-orang yang yakin? Ayat ini juga merupakan ayat celaan. Jadi kalau boleh kita katakan, di dalam Al-Quran penyebutan kata jahiliyah tidak disebutkan oleh Allah kecuali untuk mencela. Ya, itu garis bawah itu baik-baik. Tidak ada penyebutan kata jahiliyah oleh Allah dalam Al-Quran kecuali untuk mencela. Artinya perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas seorang muslim untuk melakukannya. Seperti ayat ini, apa hukum jahiliyah dia bukan? Apakah hukum kaum jahiliyah? Undang-undang kaum jahiliyah yang kalian cari? Kemudian Allah menantang, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun?" Siapa hukum yang paling baik dari Allah? Tidak ada undang-undang, keputusan, peraturan yang lebih baik dari peraturannya dan hukumnya dan undang-undangnya Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sedikit menyimpang tentang sebuah faedah tafsir. Faedah tafsir, apabila di dalam Al-Quran ada pertanyaan untuk memburukkan sesuatu, itu bukan pertanyaan untuk dijawab. Saya ulangi, ini faedah tafsir. Ya, apabila di dalam Al-Quran terdapat pertanyaan untuk mencela sesuatu atau memburukkan sesuatu, maka itu bukan pertanyaan untuk dijawab, akan tetapi itu adalah soal, dalam bahasa Arabnya soalun ingkariyun, artinya pertanyaan untuk mengingkari sesuatu, dan itu banyak dalam Al-Quran. Contohnya ayat ini, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, siapakah yang paling baik hukumnya dari Allah? Ini bukan untuk bertanya, tetapi untuk apa? Mencela. Ada orang yang mencari hukum selain hukum Allah, pasti tidak akan baik. Contoh yang lain, dalam surat Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau tidak salah ayat yang ketiga atau keempat atau kelima, وَمَنْ أَحْسَنُ وَمَنْ أَوَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ. Siapakah yang paling sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan? Saya tanya kepada bapak, ini pertanyaan untuk dijawab atau untuk dicela, untuk sebagai pencelaan? Hah? Pencelaan. Artinya tidak ada yang paling sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan. Yang mana kalau seandainya mendengar, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan, dan mereka lalai atas doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Contoh yang lain, surat yang sering kita baca, surat At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisa Allah bi ahkamil hakimin?" Bukankah Allah, kah itu kan dalam bahasa Indonesia apa? Untuk bertanya. Tetapi ketika pertanyaan itu sebuah pengingkaran, maka itu bukan untuk dijawab, tetapi untuk menjadi renungan bagi kita. Tidak ada zat yang paling hikmah, yang paling bijaksana dalam hukumnya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran berat, pelajaran menarik dari tafsir. Semua ayat, lihat saja Pak. Banyak sekali dalam Al-Qur'an yang kita dapati, kadang-kadang pertanyaan bukan untuk dijawab, tetapi untuk peringatan bagi kita. Contoh yang lain. Dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang begitu banyak perkataan yang sama, Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yusyrikun. Artinya, katakanlah Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan atas hamba-hambanya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu, apakah Allah lebih baik daripada apa yang mereka syirikan? Ini bukan untuk dijawab, tapi untuk benar-benar pengingkaran. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan siapa? Allah tabaraka wa taala. Ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke permasalahan jahiliyah tadi. Kita katakan tadi surat Ali Imran ayat 154. Kemudian surat apa? Al-Maidah ayat 50. Ayat yang selanjutnya itu surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala waqarna fi buyutikunna." Kalau kita baca surat Al-Ahzab ayat 33, dan saya pesan, ini pesan ini saya katakan untuk saat sekarang di mana-mana. Ketika Anda mengikuti kajian salaf yang mengisi entah itu syekh yang datang dari luar negeri kita ini, dari Yordania, dari Madinah, dari Mekah, dari mana-mana yang sekarang banyak alhamdulillah datang ke Indonesia, atau Anda mengikuti ustaz kajian dakwah-dakwah salaf dimanapun Anda berada, jangan lupa mushaf. Bawa mushaf, karena sang ustaz ataupun sang syekh tidak lepas dari Al-Qur'an atau hadis, agar kita lebih mengenal. Ya, lebih mengenal, dan mushaf tidak lebih daripada ini. Kadang seseorang bawa handphone 5. Subhanallah. Bawa handphone 5. Enggak ada mushafnya. Ya, maka perhatikan baik-baik. Kalau kita perhatikan surat Al-Ahzab ayat 33, kita akan lebih bisa memaknai maknanya ketika kita membaca dari mulai surat Al-Ahzab ayat 32-nya. Makanya saya bacakan ayat 32. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa, ini taqaitunnallah. Perhatikan ibu-ibu yang di belakang. Kalian tidak akan pernah sama dengan seperti wanita-wanita lainnya. Ini jaminan dari Allah bagi para perempuan. Kalian wahai para muslimah akan menjadi wanita spesial. Wanita eksklusif, mempunyai kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ini taqaitunallah. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka bisa diambil garis sebuah pelajaran. Wanita muslimah menjadi spesial tatkala dia bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah kunci menjadi wanita muslimah yang spesial. Tuh, garis bawahi baik-baik. Sebarkan ke masyarakat. Jadikan status di Facebook. Ya? Kunci spesial bagi seorang wanita muslimah adalah takwa kepada Allah. Bukan wajah, bukan cantik, bukan menawan, tidak. Takwa. Ini janji Allah kepada istri-istri Nabi, apalagi kepada wanita-wanita selainnya. Ini lastunna ka'ahadin minan nisa, ini taqaitunna. Kalian tidak akan sama dengan wanita manapun jika kalian bertakwa. Fala takhdha'na fil qaul. Kalau begitu tanda takwa apa ya Allah? Jangan melemah lembutkan ucapan. Kenapa ya Allah kalau melemah lembutkan ucapan terhadap lelaki yang bukan mahramnya? Fa yatma'u alladhi fi qalbihi marad. Maka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit akan tamak dengan kalian. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan tanda takwa juga ucapkan ucapan yang baik. Wa qarna fi buyutikunna, dan tanda takwa juga diamlah di rumah-rumah kalian. Rumah itu bagi seorang perempuan adalah bentuk hijab yang sangat kokoh. Kapan perempuan keluar dari rumahnya, maka dia adalah sebagai apa kalau orang mancing itu, pemancing iblis. Umpan alat pancingnya iblis itu ketika perempuan keluar. Jadi ibu-ibu, kalau gak mau jadi umpannya iblis, maka jangan banyak keluar rumah. Hah? Umpan jenis apa? Ada ular? Ya? Tergantung perempuannya. Umpan, siapa yang suka mancing sini? Umpan jenis yang paling bagus apa, Pak? Cacing apa? Cacing atau udang? Iya. Kalau perempuan yang mungkin masih sweet 17, ya jenis-jenis udang begitu lah, bisa makan. Ya, jangan mau jadi umpan cacing. Umpan syaitan. Karena seperti yang saya sebutkan dari khutbah Jumat di Sayyid Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "An-nisa habailu syaitan." Para perempuan itu adalah umpan-umpannya syaitan, pemancing-pemancingnya syaitan. Ingin mengganggu laki-laki, maka dia diumpani dengan perempuan. Kapan itu bisa terjadi? Ketika perempuan keluar dari rumahnya. Makanya Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Dan saya jamin, yang bermasalah dengan keperawanannya pasti wanita yang sering keluar rumah. Berdasarkan ayat itu pasti la syakka fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj jahiliyah. Ini yang berkaitan dengan jahiliyah. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandanannya wanita jahiliyah di generasi pertama. Ini ayat yang menunjukkan adanya kata jahiliyah dalam Al-Qur'an. Dan ayat ini pun menunjukkan kepada pencelaan dandanan wanita jahiliyah bagaimana, kita akan sebutkan nanti, termasuk kebiasaan yang diselisihi oleh Rasulullah SAW. Ayat yang keempat yaitu surat Al-Fatih ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyah, hamiyatal jahiliyah, fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'ala al-mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqu biha ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allah bikulli syai'in 'alima." Artinya, ketika Allah menjadikan orang-orang yang kafir di dalam hatinya terdapat perasaan fanatik kaum jahiliyah. Ini penyebutan yang keempat dalam Al-Quran, kata jahiliyah. Dari sini, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil pelajaran bahwa kata jahiliyah, ketika kita mengangkat tema kebiasaan kaum jahiliyah, kata jahiliyah yang dimaksud adalah bukan hanya pada Arab jahiliyah, tetapi juga masuk di dalamnya adalah ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam sebelum dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ulangi. Kata jahiliyah, kebiasaan kaum jahiliyah. Maka kata jahiliyah yang dimaksud adalah ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu sihir? bukan hanya pada Arab jahiliyah, yang mana Rasulullah SAW beliau berdakwah di tengah-tengah orang Arab pada saat itu, tetapi yang dimaksud juga adalah kebiasaan-kebiasaan umat-umat terdahulu. Ya, umat-umat terdahulu, baik itu dari Bani Israel, kaum Nasrani, kaum Yahudi, Ahlul Kitab, ataupun orang-orang musyrik lainnya. Maka yang kita maksud kebiasaan kaum jahiliyah, berarti kaum jahiliyah kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita ingin mengambil kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah yang pertama secara berurutan, ya, secara berurutan. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebiasaan kaum jahiliyah yang pertama, ingat sekali lagi, ketika saya menyebutkan kaum jahiliyah, jangan hanya terpaku kepada Arab, tetapi juga Pak, kaum jahiliyah sebelum orang Arab yang ada, dari kaum Bani Israel yang di dalamnya ada agama Yahudi, Nasrani, ataupun kaum Majusi yang menyembah matahari, dan kaum-kaum lainnya selain sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Maka itu semua adalah jahiliyah. Itu semua adalah jahiliyah. Baik. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin mengambil kebiasaan kaum jahiliyah yang pertama, yaitu mereka mempunyai kebiasaan melakukan sihir. Kebiasaan kaum jahiliyah yang pertama yang diselisihi oleh Rasulullah SAW adalah melakukan sihir. Sihir pengertiannya yaitu ma kullu syai'in latufa wa khufiya sababuhu. Sihir pengertiannya adalah setiap sesuatu yang lembut dan tersembunyi penyebabnya, itu sihir. Ya, setiap sesuatu yang lembut tersembunyi penyebabnya, itu adalah sihir secara bahasa. Adapun sihir secara istilah syar'i, terminologi syar'i, sihir artinya adalah setiap ikatan-ikatan yang dijampi-jampi atau tulisan raja-raja untuk memberikan pengaruh buruk kepada objek yang disihir, itu pengertian sihir. Saya ulangi, definisi sihir secara terminologi bahasa, terminologi syar'i, setiap ikatan-ikatan yang dijampi-jampi. Paham Pak ya, dijampi-jampi? Jampi-jampi itu artinya dibaca-bacain, dengan tentunya bukan dari Al-Quran atau doa-doa Nabi Muhammad SAW yang sahih. Atau tulisan raja-raja yang ditujukan memberikan pengaruh buruk kepada objek yang akan disihir, itulah sihir. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi illa bi'idzin ahadin illa bi'idznillah." Ayat ini panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tentang sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Manusia belajar kepada dua malaikat, Harut dan Marut, yang diutus oleh Allah sebagai ujian bagi manusia, yang mengajarkan kepada manusia sihir. Minhuma, belajar dari keduanya ilmu sihir. Yang mana sihir tersebut bagaimana? Memberikan pengaruh buruk. Apa pengaruh buruknya? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Yang memisahkan antara suami istri. pengaruh buruk. Yang asalnya bersatu jadi bercerai. Yang asalnya ingin mendekat jadi ingin menjauh. Yang asalnya cinta menjadi benci. Pengaruh buruk. Itu disebut dengan sihir. Dan para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kebiasaan ini kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, dari mana bahwa sihir kebiasaan kaum jahiliyah? Maka jawabannya hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, suhiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Disihir hatta yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'alahu. Sampai dikhayalkan kepada beliau, beliau mengerjakan sesuatu, tetapi sebenarnya beliau tidak kerjakan. Ini menunjukkan hadis tersebut. Di dalam hadis tersebut diceritakan ada dua malaikat yang saling berkomunikasi. Ketika Nabi tertidur, bermimpi didatangi oleh dua malaikat. Yang satu mengatakan, siapa mawajjaur rajul? Ini Nabi Muhammad SAW kena penyakit apa? Yang satu menjawab, mafubub, kena sihir. Kemudian yang satu bertanya lagi, mantobbahu, siapa yang mensihir dia? Yang satu menjawab, Labib bin A'sam al-Yahudi min Bani Zuraik. Seorang yang bernama Labib bin Asam dari kaum Yahudi. Lihat ini jahiliyah. Karena yang mengerjakan siapa? Seorang dari kaum Yahudi. Menunjukkan bahwasanya sihir adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Maka yang masih suka-suka sihir, jimat, santet, pelet, guna-guna, jahiliyah kan. Ya, ini kebiasaan kaum jahiliyah, yaitu sihir, dan ditendang oleh Rasulullah SAW. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 102, ketika dua malaikat tersebut mengatakan, Indama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini ujian. Jangan belajar sihir dari kami. Janganlah kamu kufur dengan belajar sihir. Ini penyelisihan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sihir, kebiasaan kaum jahiliyah yang pertama. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum maghrib kita sudah sebutkan bahwa salah satu kebiasaan kaum jahiliyah yaitu melakukan sihir. Dan sihir yang dimaksud lebih condong kepada sihir hakikat, sihir yang merupakan ikatan-ikatan setelah dijambi-jambi ataupun rajah-rajah untuk memberikan pengaruh buruk. Dalil yang menunjukkan akan pengertian sihir ini yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falaq, dari keburukan yang tercipta, dari waktu malam apabila sudah menutupi, menyelimuti, dan dari wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Ini menunjukkan pengertian sihir, yaitu ikatan-ikatan yang ditiup, yang dijampi-jampi, dibaca-bacai. Dan itu adalah kebiasaan wanita, kebiasaan kaum jahiliyah, terutama kaum wanita. Oleh karenanya Rasulullah SAW menentang kebiasaan ini. Kenapa kebiasaan ini ditentang oleh Rasulullah SAW? Maka jawabannya adalah karena kebiasaan ini bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan mengesakan ibadah satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam beberapa hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf, dalam bahasa Indonesia dua-dua ini nama atau istilah ini sama tukang ramal, cuma beda tukang ramal yang sudah keadaan-keadaan dan kabar-kabar yang telah lalu dengan tukang ramal yang akan datang, kahin atau arraf. Lalu ia percaya dengan apa yang disebutkan, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang ditunjukkan, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim juga keluar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penentangan tentang kebiasaan jahiliyah ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, lalu ia bertanya tentang sesuatu kepada tukang ramal tersebut. Di sini penjelasan para ulama, bertanya entah dia bertanya ingin mencoba-coba atau bertanya meyakini orang tersebut tahu tentang akan hal gaib, maka dua-duanya masuk ke dalam celaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, lalu dia bertanya tentang sesuatu, baik coba-coba atau memang meyakini bahwasanya orang tersebut mengetahui akan hal gaib, maka tidak diterima darinya sholat sebanyak 40 hari. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak diterima sholatnya, yaitu tidak ada pahalanya meskipun gugur kewajibannya. Artinya tidak ada kemungkinan bagi dia untuk, oh kalau tidak diterima saya sholat lagi agar diterima. Enggak. Kapan seseorang pergi kepada seorang tukang sihir, maka tidak diterima sholatnya, artinya tidak ada pahalanya meskipun dia sholat kembali. Dan ijma' para ulama, kata Imam Nawawi, tidak sah kalau seandainya diulang kembali sholatnya. Paham maksud saya? Maka ini kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang dijauhi dan ditentang oleh Rasulullah SAW karena berkaitan, bertentangan dengan akidah Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang sihir, mereka mengatakan salah satu penyebab kenapa sihir dikategorikan sebagai kesyirikan, dikategorikan sebagai kekafiran terhadap Allah, karena dia terdapat penentangan akidah Islam, meminta kepada selain Allah, menganggap ada yang mengetahui akan hal gaib selain Allah. Itulah penentangan yang ada dalam sihir. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain, ini dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang dan menyelisihi kebiasaan kaum jahiliyah, yaitu sihir. Ketika beliau ditanya tentang nusrah. Nusrah artinya mengobati sihir dengan sihir, mengobati penyakit dengan sihir, itu namanya nusrah. Melepaskan sihir dengan sihir, dan itu mungkin terjadi karena logikanya gini, ada orang kena sihir ya, yang menyihir ini yang masuk ke dalam tubuhnya jin, pangkatnya kolonel. Ada dukun yang lain yang mempunyai jin, pangkatnya jenderal. Maka agar si kolonel ini lewat dari tubuh si fulan, didatangilah jenderal. Kamu keluar, saya mau masuk. Itu namanya nusrah. Namanya apa? Nusrah. Dan ketika Rasulullah SAW ketika ditanya tentang nusrah, beliau mengatakan, la innama hiya min amali syaitan. Tidak boleh melakukan nusrah sesungguhnya itu hanya perbuatan-perbuatan syaitan. Kata innama dalam bahasa Arab tadullu alal hasr wal imtina, menunjukkan kepada pembatasan dan mengeluarkan orang-orang yang tidak perlu. Maka maksudnya adalah tidak ada yang mengerjakan perbuatan nusrah, mengobati penyakit dengan sihir seperti yang terjadi di masyarakat. Mengobati penyakit getah bening yang ada di sini dengan apa? Dengan telur dirajah. Kemudian telurnya dijalan-jalankan di sini. Nanti kemudian telurnya pecah, dipecah, kemudian nanti ada darah. Ini namanya mengobati penyakit sihir, penyakit dengan sihir, dan itu haram. Tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut kecuali siapa? Syaitan. Karena innama, kata innama itu menunjukkan kepada pembatasan dan kepada eksklusivitas. Artinya tidak ada yang melakukan itu kecuali syaitan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keempat, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, tapi maknanya sahih. Beliau mengatakan, "Man nafatha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraf." Barang siapa yang menjampi-jampi, ya, tentunya dengan bacaan selain dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah berbuat sihir. Dan barang siapa yang berbuat sihir, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi penentangan terhadap kebiasaan kaum jahiliyah ini, yaitu perbuatan sihir ini, maka beliau mempunyai tips tersendiri untuk melakukan pengobatan, yaitu yang disebut akhirnya dengan apa? Ruqyah. Itu tujuannya adalah untuk menyelisih kebiasaan kaum jahiliyah, ruqyah tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada kebiasaan kaum jahiliyah yang kedua. Yaitu kebiasaan kaum jahiliyah yang kedua yang disebut dengan tatayur dan tasya'um. Tatayur adalah bersikap mempunyai tiarah. Tiarah adalah bersikap mempunyai perasaan bernasib sial terhadap sesuatu. Ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Bersikap mempunyai perasaan sial, perasaan nahas, perasaan malang, merugi karena sesuatu. Entah melihat sesuatu, atau mendengar sesuatu, atau mengetahui sesuatu, atau merasakan sesuatu. Itu disebut dengan tatayyur. Dan ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sebagaimana hal ini dikutip di dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, syarah kitab Tauhid. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa di kebiasaan jahiliyah ada namanya tatayur. Tatayur itu diambil dari kata-kata ta'ir atau ta'irun, yang artinya burung. Apa yang terjadi? Di zaman jahiliyah, kalau mereka punya hajat, hajat apapun, mau bepergian disebut juga hajat, mau melakukan nikahan disebut juga hajat, mau membangun rumah disebut juga hajat, mau membuka toko disebut juga hajat. Ketika mereka mempunyai hajat, sebuah keperluan, maka mereka pergi ke sebuah pohon. Yang di pohon tersebut ada sarang burung. Coba bayangkan, zalim, orang-orang tatayur ini zalim kepada burung. Ya, burung asik-asik nyangkrem di sangkarnya, di sarangnya. Maka gara-gara sifat tatayur ini menjadi sebuah kezaliman. Apa yang terjadi? Mereka, burung yang asik-asik nyangkrem di sarangnya, mungkin mengangkremi anaknya ataupun telurnya, itu pohonnya digoyang. Ya, pohonnya digoyang. Kalau burungnya terbang ke kanan, maka mereka menyebutkan ini adalah burung syanih. Syanih itu artinya burung yang baik. Ya, berarti hajat kita baik untuk dilakukan. Lihat otaknya ndini. Mana otaknya, subhanallah. Kaum jahiliyah. Ya. Kemudian kalau ke kiri, maka itu pertanda buruk. Yang membangun rumah tidak jadi bangun rumah. Yang ingin membuka toko enggak jadi buka toko. Selama ke kiri enggak jadi-jadi. Yang paling parah kalau mau nikah. Ya, gara-gara burungnya mungkin kesel sama si bulan. Dia pergi ke kiri terus-terusan. Maka enggak jadi nikah-nikah. Ini para ikhwan, yang lebih aneh lagi kalau pergi ke depan. Mereka bingung. Makanya mereka enggak kasih nama ini. Jadi kalau seandainya pergi ke kanan disebut dengan bukan syanih, barih, saya terbalik. Ke kanan namanya burung barih. Ke kiri namanya burung syanih. Barih ini menunjukkan kepada kebaikan. Ke kiri syanih menunjukkan kepada keburukan. Kalau ke depan, itu mereka bingung. Maka mereka ulangi lagi. Setiap ke depan selalu diulangi. Makanya mereka enggak ngasih nama kalau ke depan. Ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Yang akhirnya dikenal dengan sifat apa? Tiarah. Diambil dari kata-kata toirun. Yang artinya burung. Ya. Jadi penentu kebaikan adalah ada pada burung. Saya jadi ingat kata-kata burung. Waktu di Arab Saudi, saya banyak kenalan orang-orang beragama lain yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kenal juga dengan kawan-kawan yang muslim tetapi dia mendakwahi agama lain. Subhanallah, bersyukurlah atas Islam. Ada orang menyembah patung. Jadi ada agama di dunia ini, semua yang mempunyai khasiat dan kekuatan dianggap Tuhan. Contoh, mohon maaf, saya beri contoh agak vulgar sedikit. Kemaluan laki-laki. Itu kan simbol keperkasaan. Dibuat patung berbentuk kemaluan disembah. A'udzubillah. Ihmadillah ala hidayat Islam. Bersyukur kepada Allah atas nikmatnya Islam. Dan ini perlu dikupas tentang bersyukur. Minta kepada ustaz-ustaz yang ada di Surabaya. Bersyukur. Karena sebagian kaum muslim sering mengeluh. Sering menuduh Allah tidak adil. Padahal di sampingnya, di kanannya, di kirinya, bahkan di dalam tubuhnya banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang tidak bersyukur? Karena tidak tahu nikmat yang Allah berikan. Salah satu di antaranya adalah nikmat Islam. Nikmat menyembah Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kembali kita ke permasalahan tadi, kebiasaan kaum jahiliyah yang kedua yaitu tiarah, tasyaum, mempunyai sikap pesimis, merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu, ketika menabrak kucing, ketika suami memancing padahal sang istri sedang hamil. Ya, tidak boleh menurut sebagian. Ketika nabrak kucing, maka berasa bernasib sial. Ini setirnya sudah tidak nyaman. Ya. Yang lebih parah lagi, ingin buang sial ditabrakkan kepada yang lain. Jadi nabrak kucing mendatangkan sial, ingin membuang sial menabrakkan kepada, ditabrakkan kepada apa? Pohon apa? pohon pisang. Jadi nabrak kucing dapat sial, ingin membuang sial dari motor ini ditabrakan kepada pohon pisang. Ketika ditanya, kenapa pohon pisang yang dipilih? Karena pohon pisang dari ujung akar sampai ujung putingnya itu bermanfaat dan berkah untuk manusia. Maka kita katakan, tabrakan kepada pohon kelapa. Karena dia juga manfaat dari ujungnya sampai akarnya. Dari akarnya sampai ujungnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita dah ambil dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelisihi kebiasaan kaum jahiliyah yang kedua ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Merasa bernasib sial adalah kesyirikan. Beliau ulangi tiga kali ini, menunjukkan kepada penekanan. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, "Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa gara-gara tiyarahnya merasa bernasib sialnya, dia tidak jadi melakukan hajatnya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ini semua menunjukkan penyelisihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum jahiliyah. Lihat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang bagaimana orang-orang dari mulai zaman jahiliyah sampai kita mempunyai perasaan bernasib sial. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wama minna illa walakinallaha yudhhibuhu bitawakkul." Artinya, tidak ada di antara kita, yaitu seluruh manusia, dari mulai zaman Nabi Adam sampai kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara kita kecuali mempunyai perasaan itu. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Ada pasti perasaan itu. Perasaan merasa bernasib sial ketika mengetahui dan melihat sesuatu. Maka Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya, menghilangkannya dengan sifat tawakal, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya, ini adalah poin yang kedua. Kebiasaan kaum jahiliyah yang mereka kalau seandainya mendapati sesuatu, maka mereka bertiarah, mempunyai perasaan bernasib sial. Tiarah bisa berlaku juga pada bulan, pada hari. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala tiara wala hamah wala sabah." Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada perasaan merasa bernasib sial dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan keburukan. Sebagian orang kan kalau seandainya ada burung gagak muter-muter di sebuah kampung, wah itu pasti ada yang meninggal, tunggu giliran aja. Ya, ada burung hantu di atas rumahnya, ini pasti ada keburukan. Ada kucing picek di depan rumahnya, wah. Jadi ceritanya orang sudah siap-siap bepergian, mengeluarkan tas, memakai baju untuk bepergian, pakai sepatu dan semisalnya. Semua keluarga ingin bepergian. Tatkala buka pintu ingin keluar, di depan kucing picek pincang. Maka kepala keluarga mengatakan, "Loh, enggak jadi. Ini tanda buruk. Ini jahiliyah." Ya? Jahiliyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami bahwasanya itu adalah kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah, maka kita ingin mengobati kebiasaan ini berdasarkan hadis dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, obat ketika kita merasa bernasib sial. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, semua dari kita akan merasakan itu. Maka obat yang pertama, ini Pak, obat-obat tatkala merasa bernasib sial, bernasib nahas, bernasib malang, apes, merasa kualat. Ya, yang pertama yaitu harus selalu ditanamkan kata-kata yang baik di dalam hati. Tumbuhkan ucapan-ucapan yang baik di dalam hati. Ucapan-ucapan yang positif, yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athyaratu syirk wa yu'jibunil fa'lu." Artinya, tiarah itu adalah sebuah kesyirikan dan aku sangat suka kagum dengan al-fa'lu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa mal fa'lu ya Rasulullah?" Apa itu fa'lu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-fa'lu al-kalimatu thayyibah." Al-fa'lu adalah ucapan-ucapan baik. Dan ini Pak, kebiasaan manusia. Ya, sering mengucapkan kebiasaan mengucapkan hal-hal yang buruk. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini adalah kebiasaan buruk manusia. Sekali lagi saya ulangi, sifat buruk manusia adalah sering berdoa untuk dirinya sendiri mendapatkan keburukan. Misalkan, ini kayak begini tanda apes nih pasti nih. Sering enggak? Ada enggak perasaan seperti itu? Ini kalau sudah awalnya begini, pasti enggak jalan. Sering enggak seperti itu? Ini kalau kayak begini, ini angin-anginnya pasti apes nih. Sering enggak begitu? Itu kebiasaan buruk. Manusia yang Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu 'ajula. Artinya, seorang manusia sering berdoa mendapatkan keburukan. Waduh, ini pasti apes nih. Misalkan seorang yang belum dapat anak, kemudian ada sesuatu yang misalkan istrinya jatuh. Wah, ini pasti keguguran. Kenapa selalu ada seperti itu? Ucapan doa keburukan untuk diri sendiri. Ngaku enggak kita? Hah? Seperti itu sering. Ini pasti enggak beres nih. Itu. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insan bisyarri du'aahu bil khair. Seorang manusia berdoa mendapatkan keburukan sebagaimana dia menginginkan kebaikan. Contoh lagi, dan saya akan sebutkan nanti apa penyebab ini. Apa penyebab orang sering mengatakan, misalkan dia mencoba berdagang. Saya pernah ditanya di masjid ini tentang orang meminjam uang dari bank konvensional. Saya bilang jangan, riba. Tidak ada kata lain kecuali riba. Tidak ada yang membolehkan itu, riba. Apapun alasannya tidak boleh kecuali riba. Kecuali itu adalah riba. Tidak boleh sama sekali. Ustaz, begini Ustaz, nanti saya makan apa? Enggak. Kenapa sih harus bernegatif pikiran dulu kepada Allah? Kenapa? Kenapa kita sering berpikiran yang negatif kepada Allah? Ya, saya pernah ngisi kajian di Kepulauan Sumatera, salah satu Kepulauan Sumatera. Waktu itu saya sedikit saya agak menyinggung tentang riba. Orang kemudian bertanya, yang hadir kepala-kepala dinas gitu. Ustaz, kata beliau, ketika Ustaz menyinggung riba, kami percaya dan kami mengimani riba itu terlaknat, riba itu dosa, riba itu sengsara dunia akhirat, riba itu menghancurkan harta, kami percaya. Tapi kita hidup itu harus realistis, Ustaz. Realistis. Kalau seandainya enggak minjem uang dari riba, dari mana kita bermodal? Maka jawabannya mudah. Lihat, ini kan sebenarnya sama dengan ayat ini. Wa yad'ul insan bisyarr du'ahu bil khair. Dia berdoa kepada seorang manusia berdoa kepada Allah mendapatkan keburukan sebagaimana dia mendapatkan berdoa mendapatkan kebaikan, sering seperti tulisan kita. Secara kita tidak sadari. Ini yang sering saya ucapkan, ini apes nih, pasti kayak gini nih apes tuh. Ini ujung-ujungnya pasti enggak beres nih. Kenapa sih salah seperti itu? Kenapa tidak seperti orang? Saya kalau dulu waktu masih di Arab Saudi, enggak masuk kantor, ditelepon sama orang Arab. "Ha, Ahmad, kaif hal?" "Hai Ahmad, kenapa enggak masuk kantor?" "Saya sakit." "Ha, ma tashuk illa khair," kata beliau. "Sungguh engkau tidak akan melihat kecuali kebaikan." Coba lihat. Ya? Orang kalau sakit dikatain seperti itu, langsung apa? Ada motivasi, sugesti untuk dia sembuh. Ini enggak ketemu orang sakit. Sakit apa, Pak? Sakit ini. Teman saya, Pak, sakit begini. 3 hari, Pak. Eng, Pak. Ini langsung mati mungkin seketika. Subhanallah. Ya, coba jauhi ini sifat buruk manusia. Wa yad'ul insan bisyarri du'ahu bil khair. Wa kana al insanu 'ajula. Ini sifatnya. Sebab kenapa seorang manusia sering melakukan seperti ini? Karena dia tergesa-gesa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa khuliqal insanu min 'ajal." Manusia diciptakan dari tergesa-gesa. Dan itu dimulai dari nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan dalam tafsir Imam Al-Kadzi kalau tidak salah dalam tafsir surah Al-Isra ayat 11 ini. Nabi Adam dalam tafsir Imam Al-Kadzi, ketika Allah menciptakan Nabi Adam dengan 2 tangannya Allah yang mulia, sesuai dengan kemuliaannya yang agung yang tidak serupa dengan makhluk satupun, maka Nabi Adam berbaring. Kemudian Allah meniupkan ruh pada tubuhnya. Lalu setelah itu ketika ruh masuk dari kepalanya, matanya mulai berkedap-kedip. Telinganya mulai mendengar. Nafasnya mulai bisa bernafas. Turun terus-terus. Kemudian mulutnya mulai bisa bergerak. Kemudian turun, ruh tadi masuk ke dalam tubuhnya. Tangannya sudah mulai bisa bergerak. Kemudian ketika sudah setengah tubuhnya masih masuk ke ruh, beliau ingin bangun. Padahal ruh tersebut belum sampai kepada kakinya. Maka turunlah ayat ini. Wa kana al-insanu ajula. Dalam ayat yang lain, wa khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tergesa-gesa. Makanya ayat yang setelahnya surat Al-Isra ayat 12 Allah mengaitkan dengan nasib. Lihat ya. Allah mengaitkan dengan perasaan. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi." Setiap manusia sudah kami tentukan nasibnya. Jangan sering-sering berdoa dengan keburukan mengajari anak. Ibu-ibu, bapak-bapak ngajari anak. Kok anak ini bandelnya minta ampun? Maka keluar sering dari mulut sang orang tua. Ini contoh anak yang gak akan pernah sukses selama hidupnya. Gak pernah sukses. Siapa yang doakan? Orang tuanya. Ya, padahal setiap nasib telah Allah tentukan di lauhul mahfuz. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya manusia mempunyai sikap sering mendoakan keburukan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru fa du'a'in 'aridh." Artinya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 51. Ini ayat-ayat yang saya sebutkan dari Al-Isra ayat 11, Fussilat ayat 51. Tujuannya apa? Bahwa manusia sifat buruknya salah satunya adalah sering berdoa keburukan untuk dirinya. Sering merasa tiara. Jika kami berikan kepada manusia nikmat, maka dia menolak nikmat tersebut, tidak mensyukuri nikmat tersebut. Tapi ketika ditimpakan kepada dia keburukan, baru dia berdoa kepada Allah. Ini sifat buruk manusia. Di dalam ayat yang lain surat Al-Isra ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru kana ya'usa." Ya. Jika kami berikan nikmat kepada manusia, maka dia mengenyampingkan nikmat tersebut. Dia tidak bersyukur atas nikmat tersebut. Jika diberikan kepada dia keburukan, maka dia langsung ya'us, putus asa. Mulutnya berdoa keburukan. Mulutnya berpikiran negatif. Mulutnya berpikiran pesimis. Selalu seperti itu. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Maka kita ingin mengobati penyakit ini, Pak. Ya, obat yang pertama sudah sebutkan belum tadi? Obat yang pertama apa? Hah? Mempunyai perkataan yang baik. Ya, kalau ada sesuatu khair insyaallah, baik, semoga baik, selalu seperti itu. Kalau ada sesuatu semoga baik. Baik dari mana Ustaz? Tong semua jalan tertutup. Ya akhi, semua baik. Kita berhadapan dengan Allah yang apabila mengatakan kun fayakun. Kenapa kita selantiasa meremehkan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Baik dari mana Ustaz? Tidak mungkin ini sembuh. Selalu seperti ini. Tidak mungkin istri saya mendapatkan anak. Selalu seperti ini Ustaz kejadiannya. Mustahil. Ya akhi subhanallah. Kita berhadapan dengan Allah zat yang apabila mengatakan kun. Yang kedua, obat agar tidak pesimis yang kedua, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi, man raddathu tiyaratu an hajati faqad asyraf. Siapa yang gara-gara perasaan bernasab sial dia tidak jadi melakukan hajatnya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Maka obatnya berarti kalau ada perasaan seperti itu, malah dikerjakan. Ini obat yang kedua. Melawan perasaan itu dengan melakukan yang dianggap pesimis. Yang dianggap negatif. Yang dianggap tidak positif. Malah dikerjakan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, apabila ada perasaan merasa bernasib sial, maka bertawakal kepada Allah, bersandar diri. Kalau ada perasaan itu, bersandar diri. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan perasaan bernasib sial tersebut dengan bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu berhusnudzan kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa." إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ بِي شَرًّا فَلَهُ. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Kalau seandainya dia menyangkaku baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Kalau dia menyangkaku buruk, maka dia akan mendapatkan keburukannya. Kapan ada perasaan bernasib sial, tiarap, pesimis, negative thinking, maka pada saat itu berbaik sangkalah kepada Allah. Yang kelima, yang terakhir, apabila kita merasa bernasib sial, maka ucapkanlah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ma kafaratu dzalik, wahai Rasulullah, apa penebus dari perasaan merasa bernasib sial, maka beliau mengatakan, qul Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Saya ulangi, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Saya ulangi, yang ketiga saya mengulanginya. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Siapa yang bisa mengulanginya dapat CD. Yang belum hafal sebelumnya, pernah mendengar baru sekarang ini, silakan. Iya, tafadhol. Ya Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghair. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali Engkau mendatangkannya. Tidak ada keburukan kecuali Engkau yang menciptakannya. Dan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, itu lima penangkal sifat tatayur yang merupakan kebiasaan kaum jahiliyah. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari kebiasaan kaum jahiliyah adalah sebagaimana yang sudah kita singgung tadi. Ini sedikit berkaitan dengan, kalau tadi akidah, kita berkaitan dengan muamalah. Ya, berkaitan dengan apa? Muamalah. Nanti ibadah biar terakhir. Kebiasaan kaum jahiliyah yang pertama, atau yang berkaitan dengan muamalah, anggap saja nomor tiga, kebiasaan kaum jahiliyah, tetapi ini kaitan lebih erat dengan muamalah, hubungan sosial, interaksi sosial sesama manusia, yaitu pandangan kaum jahiliyah terhadap para perempuan. Pandangan kaum jahiliyah terhadap para perempuan. Ya. Kebiasaan kaum jahiliyah yang pertama atau yang ketiga yang berkaitan dengan perempuan adalah mereka senantiasa menahan kaum perempuan tidak mendapatkan harta waris. Bahkan para perempuan berhak untuk dijadikan harta waris. Jadi Pak, kalau ada saudara tiga, semuanya sudah punya istri. Ini saudara sakit, saudara yang kedua, ketiga ini senang. Kenapa? Karena kalau saudara ini mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini istrinya jadi barang dagangan. Ini istrinya jadi harta waris. Paham maksud saya? Itu kebiasaan kaum jahiliyah. Wanita menurut kaum jahiliyah adalah mereka senantiasa dilarang untuk mendapatkan harta waris. Hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dijelaskan oleh Abu Ibnu Abi Rabah, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala. Dan juga dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas berkata, dan jangan menentang syariat-syariat Islam meskipun kadang kita belum sanggup untuk melaksanakannya. Yang penting jangan menentang dan jangan membenci. Salah satunya di antara ini bahwasanya kebiasaan kaum jahiliyah mereka menikahi perempuan dengan jumlah yang begitu banyak, lebih dari 4, bahkan kadang bisa 100. Oh, berarti 4 masih mending. Ya, coba perhatikan surat An-Nisa ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf." Apa? Sebelum yang keempat tadi ada saya keliru. Yaitu kebiasaan kaum jahiliyah adalah mereka menikahi istri-istri bapaknya. Istri-istri bapak. Jadi bapak itu punya banyak istri. Ya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa kebiasaan kaum jahiliyah kadang beristri lebih dari satu, bahkan mungkin bisa 100. Nah, istri bapak ini banyak. Selain ibunya, kalau sang bapak meninggal maka sang anak mewarisi ibunya, ibu tirinya. Apa maksud saya? Selir-selir dari sang bapak tersebut diwarisi oleh anak-anaknya. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, ini disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 22. Itu sudah 5. Jadi yang pertama, apa kebiasaan kaum jahiliyah? Hah? Ini yang kedua, takayyuh. Yang ketiga, bahwa wanita tidak mempunyai hak waris. Yang keempat, bahwa laki-laki berhak menikahi selir-selir bapaknya. Yang kelima, laki-laki berhak menikahi wanita yang banyak. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita kebiasaan kaum jahiliyah yang wajib dijauhi oleh setiap muslim. Dan pada pertemuan sebelum sholat isya kita sudah menyebutkan kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah terhadap perempuan, dan itu yang berkaitan dengan hubungan sosial kaum jahiliyah dengan wanita. Dan kita sudah sebutkan 3 kalau tidak salah, yaitu menjadikan wanita itu sebagai warisan bagi orang-orang yang ditinggal mati oleh si mayit, dari keluarga si mayit. Yang kedua, yaitu yang sudah kita sebutkan tentang wanita bagi kaum jahiliyah, bahwa boleh menikahi selir-selir dari bapaknya. Sang bapak menikah dengan banyak perempuan, kemudian sang bapak ini meninggal, maka pada saat itu boleh bagi anak-anaknya untuk menikahi selir-selir dari bapaknya. Dan ini dilarang dalam agama Islam, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 22, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila. Janganlah kalian nikahi apa yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Ini menunjukkan bahwa ibu tiri itu adalah mahram abadi. Jadi misalkan bapak kita, ya, ibu kita meninggal, kemudian bapak nikah dengan perempuan, perempuannya seumuran dengan kita anak. Kok bapak dapat perempuan cantik? Sang bapak meninggal. Wah, ini kesempatan warisan bapak. Ini tidak boleh. Ya. Dia ibu tiri itu mahram abadi. Dalam artian mahram abadi, kapan sang bapak sudah melakukan ijab kabul dengan perempuan ini, maka anak ini yang laki-laki tidak boleh menikahi ibu tirinya. Mahram abadi dia. Sampai mati tidak boleh dinikahi. Ya. Kemudian yang keempat yang sudah kita bahas, yaitu bahwa para lelaki di kaum jahiliyah mereka diperbolehkan ataupun mereka menganggap hina perempuan, tidak ada harganya, dengan cara atau dengan memperlakukan bolehnya mereka menikah perempuan dengan jumlah yang banyak, lebih dari 4 bahkan 100. Ini kebiasaan kaum jahiliyah yang kelima. Yang keenam, masih yang berkaitan dengan kebiasaan kaum jahiliyah terhadap para perempuan, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Saya bacakan dulu perkataan Abdullah bin Abbas, baru Bapak tulis yang keenam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kanu fil jahiliyati yukrihuna imahum 'ala az-zina wa ya'khuduna ujurahu." Artinya, mereka di masa jahiliyah dahulu memaksa istri-istri, budak-budak perempuan mereka, anak-anak perempuan mereka untuk menjual diri. Dan hasil penjualan dirinya diambil oleh sang lelaki ini. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Maka kalau ada sekarang, di zaman sekarang, germo-germo, yang germo itu adalah suami sendiri, istrinya disuruh melacur, maka ini sebenarnya kebiasaan siapa? Jahiliyah. Ada gak di zaman sekarang itu? Ada. Dengan berbagai macam sebab, kesempitan ekonomi, hidup melarat, miskin dan semisalnya. Coba lihat lagi perkataan Imam Qatadah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Kana ar-rajulu fil jahiliyah yuqamiru ala ahlihi wa malihi." Seorang lelaki di masa jahiliyah, dia menjadikan harta dan istri serta anak-anak perempuannya itu sebagai bahan untuk berjudi. Subhanallah. Sebagai bahan untuk berjudi. Apa maksudnya? Kalau sebagian orang di zaman sekarang berjudi dengan uang, berjudi dengan emas, berjudi dengan perak, ini enggak, bayarannya istrinya. Kalau kalah judi maka silakan tuh, rasain istri saya. Ya, ini kaum jahiliyah. Dan pelajaran yang menarik dari sini bagi kita sebagai seorang muslim, bahwa istri kita adalah kehormatan kita. Tidak ada yang berhak, jangan menyentuh, melihat dia saja tidak ada yang berhak kecuali kita sebagai suaminya yang sah. Makanya Rasulullah SAW ketika mendengar dalam hadis riwayat Bukhari, ketika mendengar Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtu bisayfi ghayra musfah." Kalau seandainya aku melihat seorang lelaki berdua-duaan dengan istriku, maka aku akan tebas lehernya dengan pedang yang tidak tajamnya. Sakitan mana? Pedang itu kan ada tajam, ada yang tidak tajamnya. Sakitan mana? Hah? Yang ditebas dengan pedang yang tajam atau yang di atasnya yang tumbul yang tidak tajam, sakitan mana? Kayaknya pernah ditebas semua nih. Kayak pasti jawabnya. Ya dua-duanya sakit. Tetapi itu menunjukkan bahwasanya yang tumbul itu lebih sakit karena dia langsung, dia masih merasakan rasa sakit tersebut, dia masih hidup. Ini para ikhwah harus punya rasa cemburu terhadap istri gitu. Berdua-duaan dengan lelaki, ngomong dengan lelaki, berjabat tangan. Maka haram seorang lelaki untuk tidak mempunyai rasa cemburu. Ini pelajaran. Jadi yang keenam, yaitu bahwasanya kebiasaan kaum jahiliyah menjadikan perempuan, baik itu istrinya, anak perempuannya, budak-budak perempuannya, sebagai alat bahan untuk dijadikan sebagai undian, taruhan, judi. Ini kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-6. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-7. Dan ini masih berkaitan dengan hubungan sosial, permasalahan yang berkaitan dengan muamalah. Yaitu bahwasanya mereka melakukan praktek-praktek pernikahan yang tercela. Jadi ada nikah yang tercela. Mereka melakukan praktek-praktek pernikahan yang tercela. Bagaimana itu praktek-praktek pernikahan yang tercela? Misalkan ada yang disebut dengan yaitu nikahul istibdah. Nikah istibdah. Apa itu nikah istibdah? Para ikhwah sekalian, ada nikah yang tujuannya untuk memperbaiki keturunan. Misalkan saya beri contoh, sang istri, mohon maaf, berkulit hitam, hidung pesek, badan pendek. Mohon maaf, sang laki-laki begitu juga. Maka mereka berdua mempunyai kesepakatan, kalau begitu kita ingin merubah keturunan. Bosan hitam terus. Maka sang istri disuruh oleh suaminya, tuh layani bangsawan sana yang berdarah biru, kulit putih, tinggi, ganteng, hidung mancung, dan semisalnya, pintar, keturunan bangsawan, layani dia. Nanti kalau kamu hamil, maka itu berarti kamu telah berhasil merubah keturunanmu, keturunan kita. Itu namanya nikah apa? Istibdar. Ini kebiasaan kaum jahiliyah ya. Kemudian yang keberapa? Yang ke-8. Kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-8 yaitu adalah di kebiasaan mereka berzina. Berzina sudah menjadi layaknya seseorang makan di sebuah warung makan. Disebutkan dalam beberapa tafsir, di antaranya tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, bahwasanya seorang yang berzina, rumah-rumah wanita-wanita berzina itu mempunyai bendera khusus. Jadi kalau ada bendera depan rumah, ini menyediakan jasa zina. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Berarti sebenarnya berzina dan seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innama ya fa innahu ya'muru bil fahsya' wal munkar." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, trik-trik syaitan mengganggu manusia, tipuan-tipuan syaitan mengganggu manusia. Sesungguhnya siapa yang mengikuti langkah syaitan, sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada perbuatan fahsya'. Al-fahisha, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, adalah kalimatun tadullu ala zina wa ala muqaddimatih. Sebuah kata yang menunjukkan kepada perbuatan zina dan seluruh sarana yang menunjukkan ke sana. Lihat. Ya. Ini ayat turun demi menyelisih kebiasaan kaum jahiliyah. Yang mana mereka berzina sudah menjadi biasa. Berzina sudah menjadi kebiasaan. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah, saya pesan untuk diri saya pribadi dan untuk kawan-kawan saudara-saudara saya sesama muslim, terutama lelaki. Kita ini lemah di hadapan perempuan. Ya? Siapa yang hadir tadi khutbah Jumat di Masjid Darul Hijrah, Ustaz Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita ini lemah. Itu salah satu penyebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang ujian perempuan. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan setelah peninggalanku, sepeninggalku, sebuah ujian yang paling berbahaya. Para ulama bahasa menyebutkan, apabila ada kata komparatif paling, kemudian setelahnya kata jamak adarra 'alal rijal, maka itu maksudnya adalah paling ter. Jadi kalau kita terjemahkan, aku tidak pernah meninggalkan ujian paling paling berbahaya dari bagi laki-laki atas umatku dibandingkan perempuan. Maka saya pesan, jangan nyoba-nyoba, Pak. Jangan nyoba-nyoba. Kalau kita tahu diri kita lemah di hadapan perempuan, maka jangan nyoba-nyoba. Misalkan, ya, misalkan ini bukan hanya untuk anak-anak muda, bahkan untuk orang-orang tua yang berdarah muda. Mulai main media sosial, ya, nyari nama artis si fulan, nama ini si fulana. Jangan. Lebih baik Anda, atau misalkan orang kadang-kadang ada orang yang biro jodoh, ngumpulin foto-foto perempuan. Ya jangan, buang-buang. Jangan, garis bawah ini baik-baik, jangan taruhan dengan iman Anda. Manusia lemah, jangan taruhan. Oh Ustaz, saya ini berteman di Facebook, Twitter, Google Plus, WhatsApp, apalagi WhatsApp sekarang. Kemudian saya ini cuma ingin menasehati Ustaz. Kalau lagi malam saya bangunkan sholat tahajud, gombal. Wallahi gombal. Ya, saya sering ditanyai oleh seorang ikhwan laki-laki, Ustaz, saya baru mengenal sunnah 2 bulan 3 bulan ini. Saya kok tertarik sama seorang perempuan, Ustaz. Lalu saya cuma menelpon dia sekali sepekan aja, Ustaz. Boleh enggak kira-kira? Ngapain ya sih, ngapain? Ya, enggak halal. Subhanallah, ada perkataan yang menarik yang dikatakan oleh, sebentar saya carikan. Ya, perkataan dari Imamul Muhaddisin Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullah ketika beliau menafsiri surat An-Nisa ayat 14, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Lemahnya manusia di hadapan perempuan. Kata Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri, lihat, perhatikan lemahnya. Dan di sini menunjukkan, mohon maaf bahasa saya, mohon maaf, lemah dan dungu. Ya. Al-mar'atu tamuru birrajul fala yamliku nafsahu 'anil nadhri ilayha wa la yantafi'u biha fa ayyu shay'in adhafu min hadha. Ada seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki. Mulai dia lihat perempuan tersebut. Badannya, mohon maaf, buah dadanya. Tapi dia enggak bisa ngapa-ngapain. Alangkah orang ini lemah, kata beliau begitu. Cuma bisa memandang doang, enggak bisa ngapa-ngapain. Nih, untuk anak-anak muda, ya, yang suka pacaran, enggak bisa ngapa-ngapain. Ataupun orang-orang tua berdarah muda. Ya, itu lemahnya. Itu kata Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Makanya Taus ibn Kaisan, siapa Taus? Taus itu muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Taus ibn Kaisan rahimahullah, tabi'iyun jalil. Beliau mengatakan, kana idza nadhara ila an-nisa lam yasbir 'anhunna. Taus ibn Kaisan, seorang tabi'i terkenal, berguru kepada sahabat-sahabat Nabi. Apabila melihat seorang perempuan, beliau tidak sabar. Itu Taus, bagaimana orang sepulang, bagaimana kita Maka jangan nyoba-nyoba dengan fitnahnya perempuan. Ya? Jangan nyoba-nyoba. Nih sering di grup-grup, baik grup apa BBM, WhatsApp, mengumpulkan di sana laki-laki perempuan. Sekarang mulai di sekolahan-sekolahan, grup wali-wali murid, laki-laki perempuan. Ya? Yang di situ ada suami si wali murid ataupun ada istri si wali murid, ada bapaknya, ada ibunya, semuanya nyampur di situ. Maka hati-hati. Jangan nyoba-nyoba. Sama seperti kita di depan perempuan lewat di jalan, di mall kah, di jalan kah, kita tahu di depan situ ada perempuan. Ya? Maka kalau tidak kuat, tundukkan pandangan. Enggak ada cara lain. Tundukkan pandangan. Kalau tidak kuat megang smartphone, gadget, maka jangan punya. Enggak ada cara lain. Jangan sampai taruhan dengan iman. Jangan. Tundukkan pandangan sampai kita berpasangan sampai lewat. Itu pun jangan pura-pura garuk. Subhanallah, pura-pura garuk. Ya? Dan saya pesan untuk diri saya pribadi. Kapan mata lelaki? Maaf, kapan mata lelaki dibiasakan melihat wanita yang haram, maka berarti meletakkan nikmat Allah tidak pada tempatnya. Siapa yang meletakkan nikmat Allah tidak pada tempatnya, maka nikmat yang halal akan dicabut oleh Allah. Apa itu nikmat yang halal? Yaitu melihat kepada istri menjadi tidak nikmat lagi. Ya, menjadi tidak nikmat lagi. Saya beri contoh. Ini sering saya contohkan. Kemana-mana pakai peci, kemana-mana pakai jubah, atau minimal pakai baju seperti baju Pakistan sampai lutut atau setengah paha, atau baju minimal pakai baju koko, menunjukkan dia adalah orang yang lebih condong kepada agama. Itu ketika di Jami Mekah. Kalau di rumah, peci lepas, baju koko lepas, kalau perlu jenggot dilepas. Apa yang ditonton? Sinetron India. Sinetron artis-artis cantik. Ketika mata dibiasakan melihat itu, istri kita yang tidur di samping kita, yang halal, yang boleh kita apa sajakan, maka menjadi tidak enak lagi dilihat. Enak emang kue Ustaz. Menjadi tidak lezat lagi dilihat. Kenapa? Karena yang dilihat di depan televisi tersebut, di dalam televisi tersebut, wanita yang cantik, yang mungkin bulu mata samudranya itu 5 juta. Ya? Pipinya mulus, rambutnya bagus, ketika melihat ke dunia nyata di samping dirinya. Nah, ini siapa ini? Kok beda dengan yang di TV? Habis itu istrinya kalau lagi tidur juga tidak memperhatikan kecantikannya. Tidur pakai roll di sini. Roll di sini. Kemudian pakai bedak putih cuma kelihatan matanya. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu ngorok, bro. Habis itu ngiler. Gimana senang? Ya, saya pesan. Yang mulai rasa harmonisnya mulai sudah dingin, bahkan ingin membasi di antara suami istri, ya, maka coba. Ketika Anda tidur dengan istri Anda atau Anda tidur dengan suami Anda, Anda berdandan bagaikan Anda ingin keluar rumah. Ya. Dan ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Inni la atazayyanu li limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Sesungguhnya aku sangat memperhatikan penampilanku di hadapan istriku sebagaimana aku memperhatikan penampilan sebagaimana aku sangat suka istriku memperhatikan penampilannya di hadapanku. Maka pesan ini untuk perempuan, jangan sampai main. Saya pernah dapat pelajaran menarik dari Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda Habibullah Ta'ala. Beliau mengatakan, Fir'aun, lelaki paling bengis, sebengis itu. Gimana tidak dikatakan bengis? Lawang dia memerintahkan seluruh bayi-bayi laki-laki dibunuh tanpa ada rasa kasihan. Dibunuh. Tapi ketika seorang istrinya mendapati bayi Musa alaihissalam, maka dia tidak tahan mendapati istrinya. La'allahu, kata sang istri, disebutkan nama Al-Quran, mungkin dia baik, mungkin dia akan menolong kita nanti kelak. Ya. Fir'aun saja kalah di hadapan perempuan, apalagi kita-kita. Betul? Coba, siapa yang menang di hadapan istrinya? Ada seorang pernah, saya kasihan kepada para suami kadang-kadang, terutama kepada suami-suami yang sudah mau mulai meniti jalan sunnah, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin lebih menuntut ilmu, lebih duduk di majelis ilmu dibandingkan di majelis mall. Maka tetapi sang istri mungkin belum orientasinya akhirat. Sang suami mulai memanjangkan jenggot. Pernah suatu ketika sang suami curhat kepada saya sambil nangis, Ustaz, apa salah saya, Ustaz? Kenapa, Pak? Istri saya itu, Ustaz, saking dia bencinya terhadap sunnah jenggot ini, dia bilang kepada anaknya, "Nak, kamu ingin handphone?" "Iya, Bu." "Tuh, bapakmu lagi tidur, potong jenggotnya." Yesus. Lihat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jangan coba-coba dengan godaan perempuan. Kalau tidak kuat dan memang manusia seperti itu, tutup semua sarana. Jangan sampai kita mencoba-coba untuk berkenalan dengan ujian satu ini. Hancur keimanan, hancur ibadah gara-gara seorang perempuan. Kembali ke permasalahan tadi. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari, yang terakhir yang berkaitan dengan kebiasaan kaum jahiliyah, sebenarnya masih banyak lain yang berkaitan dengan muamalah, yaitu yang keberapa, yang ke-8, yang ke-9. Atau sebelum terakhir, yang ke-9 yaitu kebiasaan kaum jahiliyah adalah mereka mempunyai akhdan. Akhdan itu adalah pria simpanan atau wanita simpanan. Wanita idaman lain will, itu kebiasaan kaum jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya seorang kebiasaan kaum jahiliyah adalah mereka senantiasa mengambil akhdan. Jangan kasih nama anak yang akhdan atau khadn. Itu namanya simpanan, wanita simpanan. Ya. Dan ini kebiasaan kaum jahiliyah. Lihat surah An-Nisa ayat 25, kemudian lihat surah Al-Maidah ayat 5. Kebiasaan kaum jahiliyah dari ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, adalah mereka mempunyai akhdan. Allah berfirman, saya baca ayatnya. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, sembelihan kaum ahlul kitab halal bagi kalian. Wa ta'amukum halal lahum, sembelihan kalian halal bagi ahlul kitab. Wal muhsanatu minal mu'minat, perempuan-perempuan yang suci dari kaum beriman halal kalian nikahi. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, perempuan-perempuan yang suci dari ahlul kitab halal bagi kalian. idza ataitumuhunna ujurahunna, jika kalian memberikan mahar kepada mereka, muhsinin ghairu musafihin, mereka menjaga kemaluan mereka bukan wanita pezina, wala muttakhidhi akhdan, dan bukan wanita-wanita yang mempunyai pria idaman lain, hidup bersama sebelum menikah, boyfriend ataupun girlfriend, ya, pacar-pacar yang hidup bersama sebelum menikah. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Makanya pacaran itu kebiasaan kaum jahiliyah. Yang punya anak perempuan, punya anak laki-laki yang belum mengenal sunnah, kenalkan bahwasanya kebiasaan kaum jahiliyah adalah pacaran. Maka salah. Makanya saya mengawalikan yang dimaksud dengan jahiliyah itu adalah seluruh ajaran selain ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di zaman sekarang masih ada. Tidak dikatakan kaum modern kalau seandainya mereka pacaran, mereka jahiliyah. Jangan menganggap bahwasanya jahiliyah itu hanya sebelum zaman Nabi, bukan. Semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW disebut dengan jahiliyah. Meskipun di abad milenium ini, abad ke-21 ini. Maka ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang ke-10. Masih yang berkaitan dengan muamalah, kebiasaan kaum jahiliyah, talak ada di tangan perempuan. Jadi semena-mena mereka di zaman jahiliyah, seorang perempuan bisa mentalak suaminya. Subhanallah. Ya, coba perhatikan perkataan yang disebutkan di dalam kitab Al-Aghani yang ditulis oleh Abul Faraj. Kanatin nisa aw ba'dhunna yutliqna ar-rijal fil jahiliyah. Artinya, sebagian perempuan kebiasaan mereka atau sebagian dari mereka, mereka mentalak suami-suami di masa jahiliyah. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Baik, kita lanjutkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya ingin menyebutkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kita dilarang mengikuti perkara-perkara jahiliyah. Hadis-hadis sahih yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang larangan mengikuti perkara-perkara jahiliyah, di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna kulla shay'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'. Artinya, ingatlah, segala perkara dari perkara jahiliyah, apapun itu, maka terinjak di bawah kedua telapak kakiku. Akhirnya enggak main, enggak ada. Segala perkara dari perkara jahiliyah, maka diinjak di bawah kedua telapak kakiku. Artinya, itu semua tidak dianggap sebagai ajaran dalam agama Islam. Bahkan kalau seandainya sebelum datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, misalkan saya berbunuh-bunuhan dengan bapak ini, saya pembunuhnya, saya berarti menanggung darah bapak ini. Tetapi sebelum masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam, maka tidak ada kisos bagi saya. Paham, Pak? Itu disebutkan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya bacakan tadi, riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan lagi hadis yang lain yang menunjukkan tentang perkara jahiliyah yang diselisih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang ke-11. Seluruh perkara jahiliyah sampai pembunuhan di masa jahiliyah yang aturan dikisas, diambil darahnya juga, maka dihapuskan dalam agama Islam. Yang ke-12, yang merupakan kebiasaan jahiliyah, yaitu meratapi kematian seorang dengan terlalu berlebih-lebihan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, "An-niyahatu min amril jahiliyah." Meratapi mayat dengan terlalu berlebihan termasuk perkara jahiliyah. Bagaimana meratapi mayat dengan terlalu berlebihan? Menangis sejadi-jadinya, meraung-raung, merobek baju, menggundul rambut, melempar piring, memukul-mukul badan, berkata-kata yang tidak pantas atas takdir Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal mati oleh anaknya Ibrahim. Beliau mengatakan, "Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika la Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna." Rabbana artinya sesungguhnya air mata bisa menetes tatkala ada musibah, hati sedih, dan sesungguhnya kami berpisah dengan engkau wahai Ibrahim, anak satu-satunya lelaki penerus Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak satu-satunya lelaki, maka sesungguhnya kami sangat bersedih dengan berpisah denganmu, akan tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-niyahatu min amril jahiliyah." Artinya niyahah adalah dari perkara jahiliyah dan dia termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain tentang perkara jahiliyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Empat perkara yang ada di umatku yang termasuk daripada perkara jahiliyah, mereka tidak akan meninggalkan perkara tersebut. Artinya ini masih ada di zaman Rasul, di zaman setelah Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai sekarang. Yang pertama, an-niyahatu, meratapi mayat dengan sejadi-jadinya. Ini sudah kita sebutkan poin yang ke-12. Yang ke-13, at-ta'nu fil ahsab, mencela keturunan. Yang ke-14, wal adwa, menganggap ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Yang ke-15, an-naw, yaitu menganggap hujan turun karena ada bintang tertentu. Ini adalah empat perkara dari perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah berapa itu? 15. Kita tambah yang ke-16. Ini secara cepat. Setelah ini kita masuk pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya silahkan kirim pertanyaan ke sini. Yaitu yang ke-16. Berprasangka buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah, berprasangka buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 154 yang kita bahas di awal. Yadhunnuna billahi ghairal haq wannal jahiliyah. Mereka mengira terhadap Allah dengan perakiraan yang tidak benar, dengan perakiraan kaum jahiliyah. Ya, kita ini subhanallah sering sekali durhaka kepada Allah tanpa kita sadari. Sering sekali kita mengeluh, sering sekali kita menuduh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak pantas. Allah tidak adil. Allah kenapa selalu mempersulit saya? Saya kan ingin beribadah. Saya pernah didatangi, Pak, ini cerita. Pernah didatangi oleh seorang mantan begal, pembunuh bayaran. Waktu itu datang ke rumah. Saya cuma berdua-duaan di rumah. Beliau mengatakan, "Ustaz, tahu gak, saya ini mantan pembunuh bayaran. Saya menyembunyikan rasa takut saya." "Oh, iya, Pak." Saya bilang, "Oh, benar kan? Masa sih?" Padahal cuma saya tidak hubung langsung begitu orang saya tebas, orang saya tusuk, kan. Tapi mungkin saya dengan obat di apa di rumah, di makanan atau yang semisalnya, saya langsung melihat minuman saya yang jauh terbuka di rumah itu belum siap menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin belum begitu, tapi sekarang saya sudah bertobat. Dan sekarang gara-gara saya bertobat, saya menanggung banyak penyakit. Mungkin perlu cerita. Apakah adil bisa Allah sama saya? Bukankah saya bertobat, saya tidak menaksiat. Tetapi kenapa hidup saya tidak nyaman? Kenapa dengan tobat saya ini malah keadaan ekonomi saya merunduk ke bawah? Mana keadilan Allah? Mungkin ketika Bapak bertobat, apa yang Bapak rasakan sekarang dari kekurangan, banyak hutang, istri sakit, anak sakit, Bapak ingin menikah lagi. Ada laki-laki banyak seperti ini, ya, meluruh-luruh, Ustaz, istri saya sakit, Ustaz, anak saya belum beli alat-alat sekolah, Ustaz, kontrakan belum bayar, Ustaz, istri belum bayar, Ustaz, dan saya sendiri tak ingin nikah lagi. Tidak tahu diri orang. Maka saya katakan, mungkin yang Bapak rasakan sekarang itu adalah tanda tobat Bapak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Buktinya Allah memuji menghapuskan dosa-dosa Bapak dengan musibah yang sekarang ada Bapak. Sering manusia berkata seperti itu. Dia kira kalau bertobat langsung seperti membalik telapak tangan Rasulullah Subhanahu Wa Taala meridhoinya, memberikannya diuji oleh Allah, harus diuji. Dan ingat ini baik-baik bagi yang bertobat, bagi yang dulunya melakukan dosa, entah kesyirikan, perbuatan bid'ah, dosa-dosa besar, zina, khamr, judi, membunuh. Ingat baik-baik, meskipun Anda bertobat, maka meskipun Rasulullah SAW menjamin bahwa siapa berbagai diri, simak. Tapi ketika ini masih ada orang was-was, apakah diterima tidak? Dikabulkan pembuatnya atau tidak? Tidak tahu. Hak penerimaan murni belum datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi saudara-saudari yang dilihat kepada Allah, kembali ke permasalahan kita tadi yang ke-16, yaitu berprasangka prasangka buruk ini kebiasaan kaum jahiliyah. Kemudian kebiasaan kaum jahiliyah yaitu terutama bagi para perempuan yang ke-17 yaitu bertabarruj dengan tabarrujnya kaum jahiliyah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bagaimana tabarrujnya kaum jahiliyah. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari. Tabarrujnya kaum jahiliyah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di antaranya Imam Mujahid mengatakan, perhatikan para perempuan, karena imam tak wujudkan sibilnya jadi yang tidak dari kata baru jadi ini. Yang namanya berdandan di hadapan laki-laki yang tak mahram, sebagaimana dandanannya kaum yang ini adalah seorang perempuan yang sering suka mengantar di hadapan laki-laki. Ini, ini disebut dengan dandanan ala jadi. Wa kana lahunna isyah wa takassur wa tabarruj kena jalan lenggak-lenggok, ini disebut dengan tabarruj. Ya, ini jenis tabarruj yang menjadi perdana. Ada lagi Bukhari bin Hajar rahimahullah mengatakan, tabarruj adalah an tarutti al-imara 'ala ra'si. Dia meletakkan kain di atas kepalanya. Wala tasuddu, tetapi dia tidak ikat seperti jilbab tidak ikat. Cuma diletakkan kain. Kalau di kita kerudung apa selendang, selendang di atas ini enggak diikat. Fayuwari walatinya awang buka wawulukah, maka terlihatlah antinya, terlihatlah lehernya dan kalungnya, terlihatlah rambutnya. Wayaudina juga kudung mutina dan terlihat seluruhnya dari ini. Tetapi itu pakai-pakaian banyak menutup seluruh tubuhnya, cuma kelihatan di sini aja. Jadi dia pakai kain yang tidak dia tutup. Itu di masa jahiliyah. Berarti kalau kita lihat dandanan wanita di zaman sekarang, jahiliyah mana? Di zaman sekarang sebuah hal, seperti yang saya katakan, memakai celana kain itu lebih pendek daripada celana istri. Mendingan dalam tanda kutip, bukan saya membiarkan. Mendingan kalau seandainya kakinya lurus, korengan. Betul diri semuanya. Merusak pemandangan dunia. Kemudian yang ke-19. Yang ke-18. Yang ke-18 yaitu kebiasaan kaum jahiliyah adalah fanatik terhadap kabilah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad'wal jahiliyah baina al-dhuhurikum." Apakah kalian wahai kaum Ansar, wahai kaum Muhajirin mengucapkan ucapan jahiliyah sedangkan aku ada di sini di tengah-tengah kalian? Jadi ceritanya itu ada seorang yang bersuruh, ya Ansar, wahai Muhajirin. Ada orang mengatakan, padahal kaum Ansar, kaum Muhajirin itu adalah nama syar'i yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Boleh bernama dengannya. Tetapi ketika dia menjadikan kaum Muslim terpecah belah, terlompok-lompok, maka ini tercela. Apalagi di zaman sekarang, hizb-hizb menjadi hizbi, kelompok-kelompok. Beliau mengatakan, la yahillu li imri'in muslimin damu illa bi'ihdatha, tidak halal darah seorang muslim kecuali mengerjakan salah satu dari tiga hal. Salah satu dari tiga hal tersebut adalah al-mufaridu lil jamaah, orang yang berpisah dengan kesatuan kaum muslim mengelompok sendiri. Kenapa? Karena itu perkara apa? Yang ke-19 yaitu kebiasaan kaum jahiliyah adalah menjadikan sumber kebenaran dengan banyaknya pengikut. Menjadikan sumber kebenaran dengan banyaknya pengikut. Mereka mengatakan, qalu bal tattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'u la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Artinya mereka mengatakan tidak akan mengikuti kebiasaan mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi akan mengikuti kebiasaan nenek moyang kami yang banyak dahulu. Boleh ditambah tadi yang ke berapa? 19 sekarang tadi. 19 itu mengikuti kebanyakan menganggap kebenaran standarnya adalah banyak pengikutnya dan nenek moyang. Kita masuk itu yang kesembilan. Kebenaran standarnya adalah banyaknya pengikut dan kebenaran mengikuti nenek moyang yang dulu. Kemudian pada poin berikutnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala ke-20 yang terakhir dan bukan yang paling akhir karena masih banyak yang lain. Kebiasaan kaum jahiliyah yang ini penting sekali kita ini permasalahan nanti. Terutama ini kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Terutama lebih dari kaum Yahudi, yaitu kebiasaan memiliki sifat hasad. Ini kebiasaan kaum ini memiliki sifat hasad. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 109, "Wa al-kathiru min ahli kitab law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq wasbaru hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir." Kebanyakan dari kaum kita mereka mengembalikan kalian setelah keimanan kalian kepada kekafiran. Itu kebiasaan kalian. Ingin kalian kafir, ingin kita semua keluar Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain, "Wa lan tarda 'anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepada kaum muslim sampai mereka sampai kalian mengikuti keluar dari agama Islam. Ini sebabnya kenapa? Hasad dalam al-Qur'an, hasad kepada mereka. Ada yang bisa menjelaskan tentang apa hasadnya kaum Yahudi terhadap kita? Yang bisa dapat dari. Mereka hasad karena ternyata Allah memilih nabi yang terakhir bukan dari kaum Yahudi, tetapi dari orang. Dan Pak Irwan, dengan ini saya tutup, saya akan menyebutkan buruk-buruknya hasad. Awal dhanbin usyallahu fissama bisa bagi hasad. Dosa pertama kali yang Allah dimaksiati dengannya di langit disebabkan hasad. Siapa itu? Iblis. Hasad kepada siapa? Yang melihat Adam, hari ini mah kepompong, cuma ada rongga tubuh nggak ada isinya. Dia saya api, dia hasad. Kemudian yang kedua, Allah menjamin usia orang bisa menjadi hasad. Dosa yang pertama yang Allah dimaksiati dengannya di bumi, bahkan di langit, di bumi adalah disebabkan karena Habil dengan Nabi. Siapa yang hasad dan siapa yang dihasadi? Nabi itu kan yang tahu dapatkan. Habil yang hasad kepada Habil yang dihasadi. Habil hasad terhadap apa? Ambil dulu. Nanti kan baik-baik. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu biar tidak tercampurkan dalam bahasa Arab pembunuh itu dengan kata artinya dalam bahasa Arab qatilun dimulai dengan huruf qaf. Qatilun. Maka begitu juga ini biar tidak lupa saja. Ya, maka begitu juga si pembunuh adalah yang dimulai dengan huruf qaf. Berarti siapa? Qabil. Ya, bukan Qabil, bukan Qabil. Nah, Qabil itu pembunuh. darah yang tertetes gara-gara pembunuhan, Qabil bertanggung jawab atasnya nanti di hadapan Allah sampai hari kiamat. Itu namanya pelopor Islam. Bagaimana kiflan bin Dari kata-kata Allah, dia akan bertanggung jawab atas darah tersebut. Disebabkan asal, lihat-lihat, pembunuhan pertama, maksiat pertama di bumi terhadap Allah disebabkan hasad. Yang dengan hasad tersebut akhirnya Qabil menanggung dosa seluruh orang yang membunuh sampai hari kiamat. Qabil akan dapat dosa ini murni. Kenapa bisa hasad? Jadi ketika belum banyak manusia, cuma ada Nabi Adam dengan Hawa alaihissalam. Kemudian Nabi Hawa ketika melahirkan selalu melahirkan kembar pengantin laki-laki perempuan dan laki-laki perempuan, maka agar dia menikahi saudaranya maka kawin silang laki-laki di sini menikahi perempuan di sana, laki-laki di sana menikahi perempuan di sini. Nah, kebetulan takdir Allah Qabil diuji, kok saudari kembali cantik banget sedangkan saudarinya Habil gak cantik, maka besok ini Habil dapat saudari saya sedangkan saudari dia jelek, maka dia hasil. Dan begitu orang yang hasil tidak akan pernah tenang hidup di dunia, dan hasad ini lebih besar lagi tingkatannya terjadinya bahkan di antara para ulama, para syekh, para ustaz. Saya kemarin mendapatkan pelajaran menarik dari ustaz saya, Ustaz Muhammad Ali yang berterima kasih kepada Allah Taala. Ustaz saya, beliau mengatakan, Ustaz, saya tanya, kenapa di antara kadang-kadang bu, jangan menuntut ilmu di antara para ustaz saling hasad? Begini, melihat ilustrasi ini. Ada dua pohon. Satu pohon ini semakin hari semakin bertinggi. Dan matahari bisa ke sebelah sini. Pohon ini semakin hari semakin bertinggi. Kenapa pohon ini biasa-biasa? Tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Semakin bertinggi, semakin menutupi matahari untuk sini. Maka ketika pohon yang bertinggi, meskipun dia tidak menempelkan pohon ini, tidak mengumpul pohon ini, tidak menjelek-jelekkan pohon ini, pohon ini akan merasa digolimi. Kenapa? Mana matahari yang saya ditutupi? Begitulah kadang-kadang yang terjadi di antara para pendakwa. Apalagi yang pohon ini, orang baru datang ke Surabaya saja. Saya tinggal di sini juga. Mungkin banyak yang mati, sedangkan pusat yang lain mungkin sudah lama berdakwah, sudah lama meletakkan fondasi dakwah, yang hanya cuma segitu-gitu saja mulai biasa. Persis yang terjadi antara Imam Bukhari dengan Muhammad bin Ali al-Dur. Persis seperti yang terjadi antara Imam Syafi'i dengan Abi Umayyah. Imam Asy-Syafi'i ketika datang ke Irak, lalu memilih yang duluan datang ke Irak, beliau hasad dengan Imam Asy-Syafi'i. Maka para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun bisa menghancurkan dunia. Nabi Yusuf alaihissalam dari mulai semenjak kecil mungkin umur 10 tahun terpisah dengan bapaknya. Selama 40 tahun baru ketemu lagi bapaknya gara-gara apa? Siapa yang hasad, siapa yang dihasadi? Saudara-saudaranya Nabi Yusuf hasad kepada Nabi Yusuf karena Nabi Zakaria, Nabi Ya'qub lebih sayang kepada Yusuf dibandingkan anak-anak. Dan di sini saya ingin mengingatkan tentang kedudukan para nabi. Bukan Nabi Ya'qub pada saat itu pilih kasih, bukan. Nabi Ya'qub pada saat itu berbuat sesuai dengan keadaan sang anak. Bagaimana tidak senang kepada Nabi Yusuf kita saja kalau punya anak dua? Ini anak kalau datang bapaknya dia salamin bapaknya, cium tangannya, kemudian dia minta doakan kepada bapaknya. Kalau bapaknya ingin keluar, dia sudah sediakan sandal sambil sudah menghadap ke sana. Kan lebih senang kepada anak ini dibandingkan anak yang cuek, tapi taat kepada kedua orang tua. Itulah yang terjadi kepada Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihis dan dengan itu saya tutup kajian ini. Mudah-mudahan itu 20 sifat dari kebiasaan orang Yahudi yang sehingga kita harus menjauhinya. Yang mudah-mudahan kita nanti terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam keburukan.